Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah Ibu, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah Bu, puji syukur ya, kita dalam nuansa yang masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi umur panjang insyaallah, diberikan kesempatan untuk terus yaitu melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Ini semuanya berkat rahmat Allah, ridha dan inayahnya. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ibu, kita hari ini akan mengkaji satu kajian yang mungkin selama ini kita sering mendengar. Kita juga setiap kali mendengar kata-kata ini, satu dambaan yang muncul ya. Pernah dengar dengan sebuah kalimat kematian, Ibu? Apa yang tergambar ketika kita mendengar satu kalimat kematian? Mengerikan. Merinding bulu kuduku. Begitu ya, Bu ya. Subhanallah. Baik yang dari manapun kalangan itu, ketika mendengar kalimat kematian, dada ini bergetar, bulu kuduk berdiri, ini tergoncang hebat. Karena apa? Ada rasa takut, mungkin karena belum siap, karena sebagai hal. Dan langsung kontan kita berharap di dalam hati kita, bagaimana supaya kita kelak ketika kita menghadapi satu kematian yang cepat atau lambat akan tiba pada diri kita, insyaallah satu harapan kita yaitu diwafatkan oleh Allah secara khusnul khatimah. Semoga ya Bu, amin amin Allahumma. Nah, bagaimana kajian kita sore hari ini untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan bersama, yaitu acara dari teman-teman kita berikut ini. Assalamualaikum, Ibu. Bingung Bu, aku ngene iki Bu. Mikir bapakku repe gak tahu sing lakon sing apik ngono. Ngaji gak tahu, sembahyang gak tahu, nang masjid gak tahu. Apa meneh saiki aja sekarat ngene iki. Waduh, kok niki urip kok mikir tok. Isuk ini waya nyambet gawe. Nak kon gak nyambet gawe, penggalanmu ku lho. Gak mari-mari. Kok nak duwe nak enak aku yo iso utang awakmu. Terus mbok pikir iki opo? Ngene lho, aku iki mikir wong bapakku. Loro gak mari-mari. Sampai saiki wis. Sampai wong-wong kampung padha gak seneng delok bapak kelakone bapakku kaya ngene iku. Ibu, oh bapak ini lorok kok marah ngelamun. Seharusnya awak itu dungo, bapak pun jadi cepat mati, ndang warisan. Enggak, maksudku ngene loh, Dik. Maksudku kon iku ndungo, bapakmu cek ndang sembuh. Ya ojo ngelamun, nang masjid kono ndungo. Kok malah ngelamun? Enggak ono, masalahnya bapakku iki sekarat, sekarat tuh maut. Aku bingung. Ya apa caranya bapakku iki iso khusnul khotimah ngono carane? Carane lho ya apa? Aku iki bingung sih tambahan. Judek dasar pikiranku itu. Mati khusnul khotimah. Yo, aku ya bingung caranya. Aku gak ngerti, mau seitek ke ayat. Kak Zmurani, iya aku ngerti penderitaanmu. Tapi aku gak ngerti caranya apa ini. Salam. Wah, ayo kon. Malaikat maute teko. Apa? Ana apa kok ketane bingung? Lah wong saiki wayane bayaran kok bingung. Wong wedok senengane bayaran. Ana apa sih nang kamu kok tabeke desa ge wangi? Sik nang ngene lho. Koncone awak dhewe iki, bapak iku kate meninggal. Saiki sekarat kejet-kejet ngene. Lah sing dikarepno bapak iku cek iso mati dengan keadaan husnul khotimah. Lagi ini gak ngerti wong jenenge takdir. Mang ngomong iku ta? Iya. Ngene Mas. Nang warung pojok kono, kan ana iku nang warung ya. Nah, sing jogo iku Mbak Kusnul, sampe jek nang ngemis sampean. Terus ben sok nonton bapake sampean, bapake sampean sok mati kesel kok timah. Mboten ngawur ae. Wah, berat arek iki. Kudu ngono ya. Arek iki masuk ngono. Sama. Saya tahu kan ini pas podo ruwet ya kabe, saya ingin agak ngelangit yeah. Ini kan gak ngerti apa caranya. Wih, mumpung jebung telat mat, saya ingin nyeluk obo nyai pokok nang umamu nuntun, bongkok moco sahadat, moco Quran, moco Quran garu. Apa jari bunyai cek sok nuntun nak bapakmu, insya Allah dengan datangnya bunyai nanti bisa mati pun ruwet ima. Mumpung turun telat bapakmu matek dili, ayo saya ingin nang bunyai. Iya, ayo udah. Ibu-ibu sekalian, kita sudah memahami betul bahwa setiap anak manusia itu pasti akan menemui ajalnya di ujung hidupnya. kullu nafsin dha'iqatul. Setiap manusia itu akan menemui ajalnya, akan menemui sebuah kematian. Yang terpenting di sini adalah bagaimana supaya kita benar-benar ketika kita di ujung hidup kita nanti, harapan besar bagi setiap umat manusia adalah diwafatkan oleh Allah secara husnul khatimah. Kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Banyak orang berpikir ketika seseorang menemui kematian di saat di tempat tidur, atau kemudian di saat istirahat, di saat apapun saja, mungkin orang tidak akan pernah berharap mati di dalam kecelakaan, atau terjadi pembunuhan, atau terjadi penganiayaan, penyiksaan, dan sebagainya. Tetapi yang saya ingin katakan, apapun dari berangkat dari manapun kita, husnul khotimah itu adalah sebuah misteri. Hanya Allah yang maha tahu apakah orang ini wafat secara husnul khotimah atau mungkin sebaliknya secara su'ul khotimah. Ini yang harus kita benar-benar pikirkan mulai saat kita hidup di dunia. Di saat kita hidup seperti ini, tempat untuk menyiapkan segala bekal ketika kita harus pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi digambarkan di dalam satu fragmen bahwa kematian seseorang anak manusia yang soleh itu digambarkan memang tidak sesakit orang-orang yang dalam hidupnya melakukan banyak maksiat. Lupu, ngalah aja kan durung tahu mati, roh tekan di. Inilah orang yang membedakan iman dengan tidak iman. Orang yang beriman percaya penuh 100% bahwa referensi Al-Quran itu tidak ada yang salah sama sekali. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan proses terjadinya detik-detik menjelang kematian itu memang begitu terpayah-payah. Kenapa orang gila-gilaan mau berbuat maksiat begitu rupa? Karena dia memang tidak tahu. Mereka tidak menyadari bahwa ada kehidupan setelah mati. Subhanallah, Bu. Kalau saudara-saudara kita yang pernah berbuat maksiat itu mengetahui betul bahwa ada hidup setelah mati, bahwa nanti kita ini akan dibangkitkan di alam barzak untuk menuju alam berikutnya, saya hakul yakin orang itu akan takut untuk melakukan maksiat. Betul? Hanya kita kepada orang-orang yang berbuat maksiat, jangan benci, jangan menghardik. Mungkin hari ini mereka maksiat, tapi siapa tahu kemudian diberi cahaya oleh Allah, justru di ujung hidupnya mendapatkan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Rangkul mereka, nasihati mereka, sayangi mereka. Ayo kita tarik, ayo kita tunjukkan. Ya Allah, subhanallah, kalau dengan penuh kasih sayang, maka cahaya Allah itu akan membuka saudara-saudara kita. Semoga ya, Bu. Amin, amin, Allahumma. Nah, kemudian yang pertama, kematian terjadi sewaktu-waktu, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, maka kita pun berharap semoga kematian kita berakhir dengan satu kematian yang indah. Karena apa? Kalau kita mengingat satu proses detik-detik kematian, Bu, ada yang pernah memperhatikan orang ketika menghadapi sakaratul maut? Ada yang pernah melihat? Ya, pemirsa JTV di rumah ataupun dimanapun Bapak Ibu berada, semoga ini menjadi kajian yang penuh dengan renungan batin diri kita, sehingga menyadarkan kita untuk berhenti dari maksiat. Karena apa? Detik-detik kematian itu adalah detik-detik yang sangat-sangat menentukan dan sangat-sangat menyengsarakan. Al-Quran sendiri mengatakan, kala ida bala gotit taroh. Kalau sudah roh itu sudah mendesak di kerongkongan, maka apa kata Al-Quran berikutnya? Wakula marah. Siapa yang bisa menyembuhkan kecuali Allah, ya Bu? Siapa yang bisa menyembuhkan? Tidak ada. Siapa yang bisa menghentikan? Tidak ada. Wadana annahu firah. Ya Allah, Bu. Sebetulnya mereka itu baru menyadari bahwa ini detik-detik perpisahan kepada dunia itu sudah tiba. Wala tatisakku bisakki. Betisnya tertimpa, betis kanan, kiri, bertaut satu sama lain karena gerak yang begitu luar biasa. Kita harus nyadari, illa rabbika yauma idinil masah. Kepadanya saat itulah, kepada Tuhannya, hari itu mereka dihalau untuk kembali kepada Tuhannya. Dan prosesnya memang tidak sama. Ini bisa kita lihat. Di saat itu ada satu kisah, Ibu. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya. Sebelumnya kita mari kita melihat bagaimana proses detik-detik kematian itu di dalam satu kitab ya. Kasfu Ulumul Akhirah Imam Al-Ghazali juga dijelaskan di dalam satu kitab Akhirah oleh Imam Qurtubi. Bu, ya Allah, datangnya malaikat ketika itu sebelum Israel datang. Maka amatin ini ya, amati ya. Jadi kita bisa benar-benar survei. Benar-benar supaya apa? Kalau ada orang begitu perhatikan supaya mengingatkan kita untuk hati-hati dalam hidup. Ya Allah, Bu, ketika itu datang malaikat yang pertama, muncul menghadapi orang yang menjelang detik-detik kematian itu. Akulah malaikat yang selama ini untuk membagikan minum dan makananmu. Dan hari ini saya lihat daftar minummu sudah habis. Maka pergi malaikat yang pertama ini. Kemudian kedua datang. Akulah yang diperintahkan oleh Allah untuk yaitu membagi rezekimu. Dan saya lihat daftar rezekimu sudah habis. Maka hilang malaikat yang kedua. Datang malaikat yang ketiga menghampiri orang yang menjelang ajalnya. Maka malaikat yang ketiga ini berbicara. Akulah yang selama ini untuk mengurusi ajalmu. Dan hari ini memang sudah harus habis ajal itu. Dan yang keempat, malaikat itu datang. Kemudian mengatakan, ya wahai manusia, akulah yang mengurus hidupmu, nafasmu, dan batasnya nafas ini, daftar untuk memberikan nafas kepadamu sudah habis dari Gusti Allah. Maka selenyap keempat malaikat ini, subhanallah Ibu, datanglah Raqib dan Atid memutar video kita. Tidak ada satupun film yang tidak tampak. Maka ketika kita melihat orang sakaratul maut menjelang ajalnya tiba, sebelum sakaratul maut tiba itu, sebelumnya itu detik-detik kematian baru, maka orang ini kelihatan senyum sendiri kadang-kadang. Pernah ngelihat gitu? Yeah. Itu di saat katanya Imam Al-Ghazali, Imam Qurtubi mengatakan Rasulullah bersabda bahwa orang itu lagi melihat putaran filmnya ketika masih di dunia. Dia melihat amalan diberi catatan. Malaikat Raqib memberikan salam assalamualaikum. Maka apa? Diperlihatkan amal-amalnya yang baik. Maka orang itu tersenyum dengan begitu indahnya karena melihat video putaran amal. Dia perhatikan menyantuni anak yatim. Kemudian dia bersujud, bertasbih, tawaddu kepada Gusti Allah. Ya Allah, disitulah diputar video yang begitu indah. Kemudian dia santuni orang-orang yang kelaparan melonglong panjang dalam setiap hidupnya. Kemudian dia santuni anak-anak yatim supaya bisa sekolah lagi. Allahu Akbar, video itu berputar begitu manisnya. Lenyap video itu, berganti malaikat Raqib hilang, kemudian muncul malaikat Atid memutar video kita. Bagaimana mungkin terjadi? Dan video itu sama-sama juga. Tidak pernah ada yang terlepaskan di video itu. Dan ketika itu juga orang yang menghadapi detik kematian itu menangis panjang. Karena dilihat di situ filmnya, bagaimana dia mencaci maki orang lain, bagaimana dia gibah ngerasani wong liya, bagaimana dia membuka aib manusia lain, bagaimana dia memfitnah dari mulutnya yang busuk itu ada. Semua terinci di situ. Allahu Akbar. Kalau seseorang mengetahui itu, dia akan kapok dan tidak akan mengulangi. Betul tidak, Bu? Allahu Akbar, Bu. Di situ diputar secara rinci. Tidak ada satu pun yang pedot. Ana pedot. Film JTV bisa pedot. Ya, cek gak tegang sampean ya. Karena ini saya juga gak bisa, ini banyak. Karena memang judulnya Husnul Khatimah. Perlu satu penghayatan ya, Bu. Di mana di situ Allahu Akbar, Bu. Setelah diputarkannya video itu, maka tampaklah kemudian setelah semuanya hilang. Hati-hati ya, Bu. Maka di saat kita durhaka kepada orang tua, tidak hormat kepada guru, tidak menghormati manusia lain, suka menghardik, mencaci, memaki, mengumpat, memfitnah, gibah, namimah, iri, dengki, fitnah, hasud, semua ada di sana. Semoga semakin kecil ya dosa-dosa kita ya, Bu, setelah mendengar ini ya. Dan kemudian apa? Selenyap itu datanglah malaikat al-maut. Siapa, Bu? Oi. Izra menampakkan rupanya, dan itu memang beda-beda rupanya. Tidak sama penampakannya kepada setiap orang. Katanya di dalam kitab yang diriwayatkan itu Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa apa. Dan ini dibenarkan dengan satu kisahnya Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim pulang dari masjid atau dari jalan-jalan ya. Itu pulang di rumah. Rumah udah keadaan terkunci. Didapatinya orang itu ada di dalam rumahnya. Aneh. Loh, bagaimana Tuhan ada di rumah saya? Sementara tadi saya sudah yakin bahwa rumah saya kunci semuanya. Jangan kaget, wahai kekasih Allah. Saya malaikat al-maut. Saat itu Nabi Ibrahim bergoncang tubuhnya, Bu. Allahu Akbar, Bu. Apa yang dikatakan? Untuk apa engkau datang? Saya ingin bersilaturahim kepada engkau, wahai hamba Allah yang dikasihin Allah. Kalau begitu, bolehkah saya mempunyai satu permintaan kepadamu, ya malaikat al-maut? Wahai Israel, apa itu ya? Wahai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, saya kepingin engkau menampakkan rupamu apabila engkau mau mengambil nyawanya orang-orang yang soleh. Pejamkan matamu, wahai kekasih Allah. Maka dipejamkan mata Nabiullah Ibrahim. Lalu, buka matamu ya kekasih Allah. Dibuka, maka di hadapan Nabiullah Ibrahim, Allahu Akbar, subhanallah, Bu. Ada wewangian surga yang wanginya tidak pernah ada di dunia ini. Dan satu wajah yang begitu tampan mempesona, sinarnya seakan-akan menutupi dunia. Saking cahayanya yang berkilauan itu, Allahu Akbar, Nabiullah Ibrahim tersenyum. Ya Allah, subhanallah, wahai malaikat al-maut, betapa bahagianya ketika seseorang mendapati engkau seperti ini. Tapi sebaliknya ya, malaikat maut, saya kepingin engkau menampakkan rupamu ketika menghadapi orang-orang yang membangkang kepada Gusti Allah. Atau orang yang beriman tapi terus berbuat maksiat, melupakan imannya. Pejamkan engkau matamu, wahai kekasih Allah. Kembali terulang. Dan apa yang terlihat ketika Nabiullah Ibrahim membelalakkan mata, blek, tak, langsung pingsan, Bu. Ya Allah, itu Nabi. Kita ini punya asa. Nabiullah yang dalam sejarah hidupnya pernah sekali berbohong, itu menangisnya bertahun-tahun. Manusia sekarang berbohong nyengir melulu. Enggak pernah menangis karena kebohongan, karena dosa. Ya Allah, Bu, apa yang dilakukan? Maka apa? Ketika sadar, itulah tadi wajahku, rupaku ketika mendapatkan orang-orang yang membangkang kepada Gusti Allah. Bu, semoga ini menjadi hikmah ya, Bu, cerita ini ya, Bu. Itu Rasulullah sendiri mengatakan memang sakit sakaratul maut itu. Maka Rasulullah sendiri berdoa, ya Allah, ringankanlah hamba di dalam menghadapi sakaratul maut. Maka Bu, doa ini lafadzkan setiap kali habis sholat ya, Bu. Sering-seringlah berdoa untuk keselamatan ya, Bu. Bisa semua kan saya rasa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lafadkan berulang-ulang supaya apa? Mata hati kita tajam, mata hati kita terasah bagus, sehingga kita semakin dekat dengan cahaya Allah, sehingga sempurnalah cahaya di dalam kalbu kita ini. Allahu Akbar, kepingin Ibu? Amin. Itu pasti yang kita rindukan anak manusia, sebuah husnul khotimah, wafat dengan sebuah wafat yang indah, kematian yang indah. Dan kata Rasulullah, barang siapa meninggal dibarengi dengan kalimat La ilaha illallah, maka ketemu dengan surga. Tetapi apakah segampang itu mengucapkan kalimatullah di ujung hidup? Tidak jawabannya. Ini ada sebuah kisah lagi dari Zakaria Az-Zahid. Beliau seorang ahli ibadah. Dan ingat, saat rawan anak manusia ketika detik kematian itu adalah ketika dia mendapatkan godaan fitnah iblis yang terbesar. Itu ketika manusia itu mau meninggal. Pernah di Zakaria Az-Zahid itu diceritakan, dia dituntun oleh saudaranya untuk mengucapkan kalimatullah la ilaha illallah. Dan dia menggeleng, semua sudah resah dan gelisah. Ibu, seluruh keluarganya, anak cucunya resah. Kenapa menggeleng? Ketika sadar ditanya Zakaria Az-Zahid ini, Engkau tadi memanggil namaku? Iya, Abi. Ya Allah, Abi, kita sudah, Pak, apa ketakutan kenapa Abi tidak mampu mengucapkan kalimatullah padahal Abi adalah hamba Allah. Apa kata Zakaria Az-Zahid? Saya tadi mendapatkan, saya seperti menemukan orang yang seperti sama dengan leluhur. Maka apa? Setan ini merubah warna untuk menjadi leluhurnya. Maka tidak benar ya, Bu, kalau orang mati itu kemudian hidup lagi, kemudian mengganggu orang hidup, itu tidak. Itu adalah setan yang membo-membo ya. Nah, seakan-akan apa? Kan orang dalam keadaan gitu berpayah-payah, tadi sudah diceritakan kan, dalam kondisi roh dah masuk di kerongkongan. Maka apa? Setan itu menawarkan air minum kepada Zakaria Az-Zahid, ditaruh di mangkok. Tapi ucapkan bahwa engkau jangan percaya kepada Allah, kata setan itu. Maka Zakaria menggeleng. Nanti saat itu tanpa sadar, setengah sadar, saudara-saudara anak cucunya sudah gopoh kabeh. Maka apa yang terjadi ketika sadar ditanya? Tadi ketika saya tetap menggeleng, setan itu ngamuk, kemudian dipecahkannya mangkok itu dan saya baru sadar. Dan saat itulah alhamdulillah Zakaria Az-Zahid, karena memang manusia pilihan Allah, maka beliau mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga kita semuanya juga bisa seperti itu ya, Bu. Dan itu bisa diukir bukan karena tiba-tiba, tetapi proses panjang di mana apa? Kita bisa mengetahui dalam kondisi sakaratul maut yang begitu dahsyat itu, dahsyatnya sakaratul maut pernah dikisahkan oleh Nabi Idris itu seperti ratusan ribu kali tusukan pedang. Pernah Nabi Idris juga didatangi malaikat al-maut, karena begitu beliau itu begitu dermawannya, begitu indahnya ibadahnya, begitu khusyuknya dia kepada Allah. Maka pada saat itu beliau selalu melaksanakan puasa. Pada saat itu menjelang berbuka puasa, malaikat al-maut datang untuk berziarahi Nabi Idris. Ya wahai Nabiullah, saya ingin menziarahi engkau. Oh ya silahkan wahai, siapa? Dipikir tamu itu. Berziarah, tamu berziarah. Berziarah itu berkunjung loh, Bu ya. Nah, kemudian apa? Mengunjungi, maka dijamu oleh Nabi Idris seperti tamu-tamu yang lain. Dia tidak tahu, tidak menyadari kalau itu yang datang itu malaikat Israel, al-maut ya. Maka dijamu, kemudian ditawari malaikat itu dengan makanan untuk buka puasa. Lah, tidak. Dia katakan tidak. Tetapi esok paginya ketika itu diajak-ajak jalan ke kebun, malah si Israel itu ngomong, wahai Nabi Idris ya, saya kepingin buah itu yang ranum dan masa itu. Nabi Idris bingung, ditawari makanan halal untuk berbuka gak mau, gak gelem. Iki malah jaluk buah uang sing bukan miliknya. Lah, kata Nabi Idris, jangan, itu bukan hak kita, karena itu buahnya orang lain. Sebetulnya malaikat ini hanya menguji bagaimana keimanan Idris, Nabi Idris alaihissalam ini. Maka apa yang dikatakan? Nabi Idris jadi curiga, akhirnya tanya. Dikatakan, saya adalah malaikat al-maut Israel. Kalau begitu, tolong, tolong mintakan kepada Allah, saya ingin merasakan bagaimana sih rasanya sakaratul maut. Nabi Idris meminta. Maka dengan izin Allah, dikabulkan doa itu. Maka dicabutnya nyawa Nabi Idris dan kemudian meminta kepada Allah untuk dihidupkan lagi. Setelah dihidupkan kembali apa? Nabi Idris bilang, Allahu Akbar. Kalau mengetahui seseorang umat manusia mengetahui sakitnya sakaratul maut seperti ini, saya hakul yakin tidak ada orang yang mampu untuk berbuat dosa. Sakitnya lebih dari 300 kali tusukan pedang, Ibu. Ya Allah, Bu, subhanallah. Maka apa yang terjadi ini adalah bagaimana kita menyikapi kondisi seperti ini, bahwa apa yang namanya kedahsyatan sakaratul maut, jangan pernah main-main dengan di dalamnya. Oke? Bisa diyakini nih. Iya, bagian panjenengan memang kusul khotimah kok. Makanya selalu berdoa, nggih. Ya Allah Gusti, kulanyuan saged gesang istiqomah. Do Allah kesi kulanyuan benjing pecah kusnul khatimah. Allahu Akbar, Bu. Subhanallah, semoga kita bisa mendapatkan semuanya. Semoga kita semua digolongkan, dirapatkan barisan kita. Kita bukan hanya ketemu di dunia, tetapi ketika kita ketemu di padang mahsyar, semoga amal kita ditimbang dengan satu amalan yang baik dan kita ditemukan di surganya Allah Darussalam. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga kajian ini bermanfaat. Monggo yang mau bertanya silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Makmum dari Perumahan Merpati Kehutanan. Oke, Ibu. Mau menanyakan, amalan apa saja yang kita amalkan supaya menjadi orang husnul khotimah? Ya, Bu. Bagus sekali ya. Satu hal tentunya amalan itu sudah dituntun di dalam Al-Quran, yaitu tetap pada kondisi istiqomah kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar, Ibu. Menyeru kepada hal yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, kemudian apa? Mencegah kemungkaran dengan tetap memakai cara yang ma'ruf, yaitu apa? Berbuat sesuai dengan tuntunan Gusti Allah dan mengacu kepada yaitu apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Jadi kita menjauhi apa yang dilarang, tentunya menjalankan apa yang diperintahkan, itu yang disebut dengan takwa. Insyaallah dengan takwa yang begitu tulus di hati anak manusia, maka Allah akan memberikan ridho, Bu. Yang perlu kita ingat ya, Bu, orang itu bisa naik surga ya, kata Rasulullah, bukan semata-mata hanya karena amalannya loh, tetapi karena apa? Ridho Gusti Allah. Kalau sudah Allah ridha itu, ya Allah, yang dulunya maksiat juga bisa diberi cahaya, betul tidak? Yeah. Sebaliknya juga, yang dulunya ahli ibadah bisa melihat juga karena tidak pandai menjaga ibadahnya itu. Maka senantiasa kita doakan, tadi yang saya berdoa, ya Allah paringi gesang secara istiqomah di dalam menjalankan ketakwaan Allah. Oke, okay. Okay, yang lainnya? Ya, yeah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jenny dari pengajian Sinar Waqiah Perumahan Merpati dan Kehutanan. Saya akan menanyakan bagaimana tanda-tandanya orang yang diterima amal ibadahnya dan apa yang kita bacakan kepada orang yang lagi sekarat. Yeah. Terima kasih. Ya. Yeah. Baik ya, tanda-tanda itu kalau Rasulullah pernah mengatakan ya, kalau yang tampak jelas di mana di akhir hidupnya mampu mengucap la ilaha illallah itu kan, tapi tidak banyak gitu loh. Ada juga yang mungkin mengucap dalam hati, kita tidak tahu, wallahu a'lam, Ibu, tanda-tanya. Tapi Rasulullah pernah mengatakan ketika diusap dahinya itu berkeringat. Itu pernah Rasulullah mengatakan. Itu sebagian kecil dari tanda-tandanya. Dan kemudian ya jelas Rasulullah pernah mengatakan di ujung hidupnya dibarengi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang terpenting ya, Bu, saya kasih tahu semua pemirsa JTV yang di rumah juga dimanapun berada, orang itu akan meninggal sesuai dengan yang paling dia senangi. Camkan baik-baik ini. Orang suka maksiat, meninggalnya juga kebanyakan dari maksiat. Coba lihat baik-baik. Orang yang suka minum minuman keras, biasanya maaf, minumnya itu karena kebanyakan minuman keras, akhirnya jadi sakit. Orang yang senang madat, narkoba, biasanya matinya juga kena narkoba karena sudah kelewat batas kesenangannya. Orang yang suka berzina, biasanya meninggalnya di pangkuan. Maaf, naudzubillah summa naudzubillah, semoga saudara-saudara kita yang suka bermaksiat segera diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat, ya. Jangan pernah benci kepada mereka ya. Ingat, ingat, jangan pernah membenci makhluk lain karena mereka juga saudara kita. Semoga mereka dituntun oleh Allah, diberikan kesempatan untuk taubat nasuha. Amin. Dan orang yang suka sholat, dia yakini betul dan dia agungkan itu sholat. Dia betul-betul dengan sholat itu wisata batin, dan dengan sholat itu senang dia mendapatkan segala-galanya. Biasanya meninggalnya juga alhamdulillah dalam kondisi sholat. Berarti itu dia yang paling dia senangi. Orang yang senang ngaji, senang belajar Al-Quran, senang ilmu, senang apa, biasanya meninggalnya saat ngaji. Husnul khotimah. Kita merindukan semuanya seperti ini, betul tidak, Bu? Yeah. Makanya senang ngaji, ojo milih didelok wong tok ngaji. Mari ngaji gak dibarengi dengan hati, mek ngaji nggawa pikir, nggawa waktu. Mari ngaji pinter ngelok-ngelokne wong liya, salah besar kita. Ilmunya tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang dia miliki hanya untuk menjatuhkan orang lain. Jangan salah, Allah Maha Tahu. Kita ini belajar, tugas kita belajar, belajar, belajar, bukan untuk menghardik orang lain. Betul nggih? Maka orang ini senang ngaji, senang belajar, senang ini, dan dia berusaha untuk menjalankan. Biasanya ya, maaf, pas zikir, senang zikir, pas zikir di pundut Gusti Allah, Allahu Akbar, Bu, itu wafat secara husnul khotimah, insya Allah. Karena dibarengi dengan satu perbuatan yang baik, tanda-tandanya ya seperti itu. Maka apa, senangi di dunia ini apa yang baik-baik, supaya kita juga berangkat menghadap Allah itu juga secara baik-baik. Amin, amin, Allahumma. Itu pertanyaannya tadi, yang kedua apa? Oh, amalannya? Sama dong amalannya. Oh, untuk orang ketika menghadapi orang sakaratul maut, tuntun mereka, tapi jangan keras-keras. Artinya jangan dibentak. Tuntun dengan sabar, bismillah, sambil berdoa kepada Allah, sambil menuntun itu mohon doa kepada Allah. Ingat, karena semuanya itu yang membuka Allah, yang kuasa itu Allah. La haula wala quwata illa bil. Maka tuntunlah dengan pelan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh, ya Allah, tuntun, ya Allah. Mungkin ibunya, mungkin anaknya, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin saudaranya. Tuntunlah dengan penuh kasih, dengan penuh rahman rahim. Maka insya Allah, dengan memohon kepada Allah, insya Allah ya, semoga dibuka ya, pintu husnul khotimah. Ya, yang lainnya ibu. Mangga ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jamaah Pengajian Al Hidayah Wisma Sari Juanda. Oke. Pertanyaan saya, apabila kita mengingatkan, maaf, semua kita ini bertujuan atau mempunyai cita-cita akhir dari kehidupan kita ini dengan ditutup dengan husnul khotimah, ya, tidak menginginkan dengan yang su'ul khotimah. Na'udzubillah. Pertanyaan saya, apabila kita mengingatkan seseorang mengenai sikap ataupun ucapan supaya orang itu tidak terlantur atau apa namanya, mengingatkan ya untuk tidak tersinggung, yeah, dihalau kan ibu ya, dihalau maksudnya diajak untuk husnul khotimah, yeah, mengenai sikap itu. Bagaimana sikap kita yang kiranya tidak menyinggung perasaannya? Ya. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, ucapan apa selain tadi doa yang sesudah kita sholat wajib tadi yang sudah biasa kita baca? Iya. Doa apa lagi yang lebih pendek itu agar kita waktu menuntun orang yang sakaratul maut itu lebih gampang. Okay. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ibu, kalau untuk nasihat menasihati tetap dengan cara mau'idhatil hasanah, ya dengan cara yang baik. Pokoknya jangan dengan cara yang tidak baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu untuk kita yang masih hidup. Kalau mentalkin mayat ya, sebelum mentalkin calon mayat, itu tuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Doa panjang apa? Ya cuman la ilaha illallah, pokoknya supaya nyebut gitu aja kan kita kalimatnya. Kalau untuk doa sendiri ya belajar, mumpung kita masih hidup gitu kan. Kalau kita alam dipindah alam lain kan gak bisa belajar lagi ya toh. Betul tidak? Ya jadi ya tuntun dengan kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Bu, doa sebagus apapun tanpa dibarengi dengan perbuatan yang bagus, Allah itu Maha tahu. Doa mungkin bahasa Indonesia gak masalah, tapi lelakunya api bu, jalan hidupnya saya, insya Allah Gusti Allah Maha tahu. Leres beten ya, tidak harus bahasa Arab kok. Kalau bisa bahasa Arab dua-duanya oh, okay, lebih bagus, sempurna. Tapi kalau beten sakit panjenengan dongo kali basa Jawa, iso basa Jawa ya basa Jawa, dengan Tionghoa ya Tionghoa, dengan Madura ya Madura gitu. Ya bu ya, yang terpenting bukan ininya, ucapan is okay itu yang dituntunkan Rasulullah seperti itu. Tapi tak kandani. Doa ni Al-Fatihah iki mbek iki tu gak podo mandine. Iki dibarengi puasa karo melek bengi karo talil karo tahmid tasbih. Nah iki pokoknya donga iki senjatane dari bumi padangan ya. Tapi dibarengi dengan lelaku yang indah, perbuatan yang indah, lelaku yang indah, sepak terjang yang bagus. Baru doa itu mustajabah. Ibu nggih. Doa dengan dibarengi kelakuan yang bagus. Doa ini fasih. Tapi hati ini gak pernah fasih. Ya. Ya Bu ya, oke, bisa dipahami nih ya. Nah, kalau belum puas dipuasin di luar ya. Karena terbatasnya waktu, seperti juga terbatasnya ajal kita. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya, baik juga pemirsa JTV di rumah. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan.